Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, Bapak, Ibu, jamaah pengaosan rahimakumullah, monggo kula panjenengan tansah ningkataken raos syukur dumateng Allah taala. Awit kenikmatan-kenikmatan ingkang kathah ingkang sampun kula panjenengan tampi saking Allah taala. Setunggalipun nikmat ingkang ageng inggih menika Allah Subhanahu wa taala paring dumateng kula panjenengan menika putra anak. Kanthi putra kula panjenengan badhe saged gayuh keutamaan ganjaran ingkang saestu kathah sanget. Setunggalipun hadis ingkang sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam ngendikaken, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min talat. Wong kuwi nek wis mati pedhot kabeh amale kejaba saka telung amalan, telung perkara. Salat niku pedhot, Pak, sebab wis ora salat kabar mati niku. Poso, poso nggih pedhot, wong pun mboten poso. Niki wonten tigang amal ingkang mboten pedhot. Senajan kula panjenengan sampun pedhot, ganjarane terus mili kagem kula panjenengan. Setunggal sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah ingkang terus nggih kados bangun masjid, bangun dalan. Nggih. Damel sekolahan. Nggih. Lan sanes-sanesipun. Al-ilmu yuntafa'u bihi. Nomor kalipun ilmu ingkang manfaat. Kula panjenengan ngajaraken dumateng tiyang sanes ilmu-ilmu ingkang manfaat. Mbuh niku ilmu babakan kadonyan utawi langkung-langkung ilmu babakan agami. Ingkang nomor tiga, waladun salihun yad'ulah, anak ingkang salih ingkang dongaaken dumateng tiyang sepuhipun. Nah niki kula panjenengan tiyang sepuh niku jane saged, Pak. Telu niku dipek dhewe nggih iso. Nggih. Ingkang naminipun tiyang sepuh niku mesti ngajari anake. Mboten mungkin wis kono dipakani tok wis karepmu rak mboten to. Mesti diajari. Ya, carane adus ngene, carane sikatan ngene, carane nyambut gawe ngene, diajari, Pak. Nggih. Niku ilmu yuntafa'u bihi. Niku nggih kelebet sedekah jariyah. Sebab ilmu niku zakatipun kanthi diwulangke. Ning misalipun kula panjenengan niku khususipun misalipun wonten babakan agami mboten saged murang. Padahal niku berarti kesempatanipun ingkang nomor 3 waladun sholihun, anak ingkang soleh. Lah niku mbetahaken pendidikan ingkang sae. Tiang sepuh menika ingkang gadai pengaruh ingkang ageng tumrap putronipun. Sehingga jan-janin arep dadi wong tuwa niku nggih persiapan, Pak. Mboten mung persiapan bab duit nggih. Kadang nek nggih masyarakat niku nek arep rabi niku rak sing diitung rak mung wis nyambut gawe apa durung rak ngoten ten. Jane mboten niku. Mengke nek bab nyambut gawe golek duit niku mengke bar rabi saged. Gampil lah insyaallah. Ning sing penting niku ilmu kagem didik putra putrinipun. Niku mboten gampang. Mboten iso cepet. Sebab ilmu niku mesti sithik-sithik ngoten. Nggih. Dados persiapan ajeng nikah niku bab ilmu sing penting. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngemutaken dumateng kula panjenengan, tunkahul mar'atu lil arba. Wanita kuwi dinikah mergo patang perkara. Lidiniha wali jamaliha wali maliha wali nasabiha fatfar bidati jin taribat yada. Wanita kuwi dinikahi mergo sugihe, mergo ayune, mergo keturunane, mergo agamane. Pilihan sing duwe agama. Dados cara telu niku ora duwe ming duwe agama tok. Pun niku wis luwih top ketimbang duwe telu ora duwe siji niki. Sugih, ayu, keturunane bangsawan ning ora ngerti agama. Niku bahaya. Rasul fatfar bidati din taribat yadat. Pilihan sing duwe agama kuwi bakal bedo sira. Lan iki mboten namung khusus wanita. Mengke jenengan bapak-bapak nek duwe anak wedok arep golek mantu ya padha, mantu lanang. Sing nglamar sugih nggo mobil ning ra salat, minggir. Ngira niki ming dodol siome hafal Quran nang masjid ya kuwi sing ditampa. Senajan mung dodol sume melarat ning agamane top niku mang pilih. Niku. Sebab pendidikan anak niku diwiwiti nalikanipun saderenge duwe bojo, Pak. Kelebet milih bojo niku pun pendidikan anak. Nyiapke calon bapak, calon ibu ingkang sae kagem putra. Dadi nek awake dhewe wong lanang nikah golek wong wedok niku rak berarti rak goleke calon ibu. Ngoten lho. Lah awake dhewe pengen duwe anak soleh goleke calon ibu sing ora ngerti agama ya ora iso. Ya. Utawi goleke calon bapak pengin duwe anak soleh bapake ora tau salat. Ya angel. Ngaten lho. Terus Rasul alaihi salatu wassalam ngendikaken kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kabeh anak dilairke ana kahanan fitrah. Ana kahanan Islam. Fa abawahu ayyuhawidanihi ayyunasiranihi Au yumajisani. Lah wong tuane loro kuwi sing bakal ndadekke anak kuwi dadi Yahudi, dadi Nasrani, dadi Majusi, dadi preman, dadi bajingan apa dadi penghafal Quran niku wong tuane. Ngoten lho. Dadi tiyang sepuh niku gadai tanggung jawab ingkang luar biasa. Niki mboten meden-medeni, jan ngoten niku kaadane. Wah, tewas bajuk udah anak mas. Nggih iso ndadek kan umpara. Niki kesinau. Mboten enten telat niku mboten enten, Pak. Nggih. Padha-padha sinau monggo. Nggih, kula nggih nembe sinau carane ndidik anak niku pripun nggih, nembe sinau. Nggih. Sing angel niku mengke niku antarane SMP SMA niku lho, sing angel niku. Nggih. Nek TK SD ono cek wedi karo bapake. Nggih to? Ning nek pun SMP seneni pake, nggo dadi niku, tembalan niku. Generasi pangki. Ninggat. Lho niku sing angel niku. Ning nggih ampun kalah kali anak. Sego monggo. Wonten Al-Qur'an niku Allah sampun kathah ngabaraken tiang sepuh ingkang sukses anggenipun didik putranipun. Dene agamane awake dhewe niku pun komplit. Jenengan ajeng butuh napa niku pun enten wonten Al-Qur'an. Klebet pendidikan anak, contoh wong tua sing becik niku pripun wonten Al-Qur'an. Terus mboten sah nyuntuh pendidikan saking tiang-tiang kafir. Al-Qur'an nyebataken kisahipun Luqmanul Hakim. Malah enten surat khusus, surat Luqman. Lho niku pendidikan niku nek jenengan napa badhe apa nyinau purun gatosaken surat Luqman niku sukses anggenipun didik putra-putri kula panjenengan. Zakaria. Niku rak napa niku gula wentah Maryam. Maryam sukses, Pak. Luar biasa. Ibrahim alaihissalam. Wah niku luar biasa. Saya monggo bapak so ibu enjang menika setunggal kita sinau. Contoh tulodo ingkang sae babakan tiang sepuh anggenipun didik dumateng putranipun. Ya menika Ibrahim alaihissalam. Khalilullah. Tiang ingkang saestu dipun tresnani dening Allah. Bapakipun para nabi. Lho niki kan. Mboten namung wong saleh, anake niku mboten mung dadi anak saleh. Anake niku nabi kabeh. Nabi sasampunipun Ibrahim niku anak keturunane Ibrahim. Lah niku carane didik piye to? Tak ngaten. Sebab kula panjenengan niku mesti pengin duwe anak soleh niku mesti pengin sebab nggih penak Pak, duwe anak soleh niku ning alam donya ya wis penak bejo mengke tak awake dhewe pun mati ya tambah bejo. Subhanallah luar biasa. Nggih. Duwe anak soleh niku dicelukmu langsung teko Pak. Dikongkon nggih siap kok. Mboten kokan bantah. Nggih. Cara awake diloro niku digatekke tenan. Nggih. Dereng mengke anak soleh niku lak nindakke amal soleh. Lah niku saben-saben nindakke amal soleh niku tiyang sepuh entuk ganjaran padha karo anake tanpa ngurangi ganjarane anake. Lho niku top niku. Anake dhewe salat, awake dhewe entuk ganjaran padha karo ganjaran anake. Anake dhewe poso, ha niku. Sing mang dukung nek anake niku ajeng amal mang dukung. Pak sesuk apa arep poso Senin Kamis? Wis siap. Tak cepake sahur. Goleke menu sing rada enak. Mantep. Buka ya dianu wong padha karo anggap ae tuku ganjaran apa awake dhewe ora iso poso to. Angel awake dhewe kon poso no angel. Alasane bapak nyambut gawe ni rekoso. Ora kuat nek kon poso sunah ora. Ya anake sing poso diragati mawon. Nggih. Allah Subhanahu wa taala nyebataken babakan Ibrahim. Bila Ibrahim menika saestu saged dados tulodo contoh ingkang saya kagem kula panjenengan. Inna Ibrahim kana umatan qanitan lillah hanifan walam yaku minal musyrikin. Saat temene Ibrahim kuwi umat. Umat wonten mriki tegesipun imam. Pimpinan ingkang dadi tepo tulodo. Qanitan lillah terus nindakake ibadah marang Allah. Hanifan nyembah marang Allah. Walam yakun minal musyrikin lan dheweke ora klebu golongane wong musyrik. Sehingga Rasul alaihi salam kadawuhan dening Allah supados nyonto tumindake Ibrahim. Summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa. Terus tak wahyoke marang sira Muhammad, sira kuwi ngetutno agamane Ibrahim sing hanif. Rasul kadawuhan ngetutke Ibrahim. Otomatis niku dawuh kagem kula panjenengan ugi. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ya. Kandakno. Temen bener apa sing dingendikake dening Allah. Lan sira ngetutno agamane Ibrahim kang hanif. Nah niki. Niki dalil supados kula panjenengan nyonto dumateng Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah niki mongke perkawise kata Pak. Lah menika monggo dipun khususaken wonten babakan anak soleh pendidikan. Nih, posisi keadaan Ibrahim niku sami kalih kula panjenengan, Pak. Padha-padha duwe keluarga. Ibrahim niku bapak, awake dhewe niku nggih bapak. Cuman Ibrahim niku pun sukses anggenipun didik putra-putranipun. Lah awake dhewe niki kan nyonto piye to carane. Dados awake dhewe niku mboten sangel-angel ora usah gawe cara dhewe. Wis nyonto ae sing wis sukses ora kepenak to, Pak. Nah. Dipun terangaken dening Syekh Fadli Ilahi Dzahir wonten bukunipun Ibrahim alaihi salam aban. Ibrahim alaihi salam sebagai bapak. Pripun usaha ingkang dipun tindakaken dening Ibrahim supados nggadahi putra ingkang salih. Setunggal niku doa. Donga nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sebab sedaya perkawis niku ingkang nentokaken Allah. Ingkang kuasa namung Allah. Sehingga sampun sak mestinipun kula panjenengan donga nyuwun putra ingkang saleh dumateng Allah. Nggih. Nah niki sing kadang mboten dipun gatosaken dening para tiyang sepuh. Nggih, Ibrahim niku ndonga. Nggih. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, mugi panjenengan paringaken dumateng kawula anak ingkang saleh. Dados njaluke niku mboten ming ya Allah kula nyuwun putra titik mboten. Nggih, njaluke niku ampun tanggung. Nggih, njaluk anak kang saleh niku. Maka jenengan nek njaluk anak tok titik digawe anak dadi preman rak nggih susah to. Kaya anak-anak sing nakal kuwi nggih susah to niku. Tetep sisan nek njaluk ngoten lho. Rabbi habli minas solihin. Naam. Nggih. Dipun sebataken ingkang dipun maksud anak ingkang saleh inggih menika anak ingkang saged bantu anggenipun dakwah, anggenipun ngrencangi nindakaken ketaatan dumateng Allah. Lho niku. Nabi Zakaria nggih wonten. Zakaria niku pun ngantek sepuh tuwa. Terus garwane niku mandul ning mboten putus asa. Nonton Maryam entuk rezeki sing mboten nalar. Dheweke niku langsung donga. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Ana ing papan panggonan iku, ana ing wektu iku Zakaria ndonga marang Allah, ya Allah mugi panjenengan paringi kawula putra ingkang sae. Lho niku. Mboten sekedar putra, dzurriatan thayyibah. Nggih. Dados monggo Bapak, so Ibu, seperangan salaf niku ngendikan dumateng putranipun. Nggih nek basane awake dhewe wonten le ngertiyo aku nambahi salatku mergo sira. Aku nambah salat mergo sira. Tegesipun apa? Tiang sepuh niku nambah ngatahaken salat lajeng ngatahaken doa kesaenan kagem putranipun. Lha niki lho. Wonten sujudipun, wonten sepertiga malam terakhir, monggo. Terus niki perkawis ingkang kathah dipun lirwaken. Tiang sepuh utawi para guru. Padahal nek ditingali nggih ten sekolah niku, nek sekolahane mboten ngerti agama niku anake nakal niku nggih mung dihukum tok to, Pak. Gebuki pisu-pisui. Cah ra genah. Ora ngoten. Jarang, Pak, jarang wonten guru ingkang ndongake murite. Wah, muridku kaya tak ulang ora iso-iso piye ngoten terus ndonga nang arang ya, Pak nggih. Tokke wae, Pak. Mesti ngoten niku to. wis ditok kowe ngisi-ngisi sekolahane dhewe, mosok ndi murid goblok ngono, pecat wae. Niki mboten, niki pertama niku ndonga, monggo doa para guru, doa ndongake murid-muride sing nakal piye dadi ra nakal. Sing bodho piye dadi pinter, sing ora paham-paham piye dadi cepet paham. Niku guru napa melih tiyang sepuhipun. Ya kadang-kadang wong tua niku nggih. Nyun ngapunten. Sok nyepelekke. Wis sing penting wis disekolahke ya wis. Padahal enten anake niku didokokke ten pondok. Wis ustaz pasrah anakku pripun mriku. Biar niku ora tau ditiriki. Anake lara apa ora, mati apa ora wis ora mikir. Mengke tekone pas njukuk rapot. Njukuk rapot bijine elek anake dhewek. Lah kuwi ning kene iki tak ngopo? Lho ngoten niku. Blas mboten niriki niku. Ya mestine nggih, perhatian sebab pendidikan niku tanggung jawab tiyang sepuh. Donga, Pak. Niki nomor setunggal. Ibrahim donga. Sak derengipun gadah putra menapa sak sampunipun gadah putra terus donga nyuwun kesaenan kagem putranipun. Niki. Sebab doa niku penting, Pak. Sing ngatur niku kabeh Allah. Menapa ingkang kula panjenengan tindakaken ya didik nyekolahke ngarahke niku mung sebab mung usaha anane ingkang nentokaken niku napa Allah taala sehingga monggo dipun angkat Pak tangan niki dipun angkat donga nyuwun dumateng Allah tabaraka wa taala supados anak-anak kula panjenengan niku dados lare ingkang saleh. Ampun lali niku. Nomor kali pun, nah ini ingkang penting, usaha ingkang dipun tindakaken dening Ibrahim inggih menika piyambakipun langkung ngutamekaken kesaenan babagan agami ketimbang perkawis keduniaan. Niki kewalik nek dicocoke kali keadaan tiang sepuh zaman saat niki niku wes wonten bab pendidikan niku sing penting fasilitas sarana prasarana gedunge keramian apa ora, ruang kelase ono asine apa ora, mulange nganggo LCD apa ora, canggih-canggih ora. Terus tiang sepuh zaman sak niki niku langkung seneng nggih maringi fasilitas keduniaan ketimbang fasilitas agami. Ya cara ajeng nyekolahke anak tak niku wau ditontoni gedunge apik apa ora, nggih canggih apa ora. Mungkin kegiatane napa ngoten niku. Ya nek jaman rumiyin niku sing penting enten banyune, enten wit-witane, enten sarana kehidupan napa mboten. Nek Ibrahim mboten. Ibrahim niku sing penting agamane. Mbok anggone niku ora ana fasilitas. Cara wing napa anggone niku mung napa nggih sak-sake. Sing penting dhewe iso urip. Neng kono kuwi iso sinau agama niku Ibrahim ndokok anake ten mriku. Heh. Kasebab nggih wonten ayat nggih surat Ibrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, kula sampun napa niku ninggalaken seperangan saking anak turun kula wonten setunggalipun panggenan ingkang boten wonten wit-witanipun. wonten Mekah lah. Niki doa nipun Ibrahim sak sampunipun nilar Ismail kalian ibu pun wonten ing Mekah. Lembah Mekah. Niku mboten enten wit-witan, mboten enten sumber air, sumur ora ana Pak zaman niku. Entene ning napa? Ka'bah. Ning ten mriku niku enten masjid Ka'bah. Dalemipun Allah. Lho niku lho. Ya Allah kula sampun napa ninggal seperangan anak kula wonten lembah Mekah ingkang boten wonten wit-witan, ingkang boten wonten sumber air, kula dokoke anak kula niku ten samping Ka'bah daleme jenengan supados anak kula niku dados tiyang ingkang njejeke salat. Sing penting salat mung cedhak masjid. Saking ayat menika kita saged mendet faedah bilih tujuanipun Ibrahim nilar Ismail wonten Mekah wonten samping Ka'bah niku supados Ismail niku terbiasa nindakake salat. Nggih. Nah, terus niku tujuanipun. Niku ra Ibrahim ngendikan kapengal Rabbana inni askantu ngantos Rabbana liyuqimus shalah. Niku kagem negasaken mantepaken bile tujuan anggenipun Ibrahim ninggal Ismail wonten mriku kagem nindakaken salat. Fasilitas keduniaane nggih minim to, Pak. Niku malah risiko mati nggih to. Kados pangandikanipun Hajar. Nalikanipun dipun tilar dening Ibrahim. Loh, sampean arep ninggal aku ning kene mati no. Ora ana wit-witan, ora ana banyu. Isa akeh kewan galak, sepi ora ana wong lewat kene. Lho niku. Khawatir niku fasilitas kehidupanipun minim, Pak. Minim, Masya Allah. Terus menapa ingkang dipun tindakaken dening Ibrahim niku tentunipun apa benten kali keadaan tiyang sepuh zaman sakniki. Nek wong tua zaman sakniki sing digoleki fasilitas dunia. Walah sekolahane kaya ngono. Ya. Urung keramikan. Sekolahane ora canggih blas. Keadaan fisikipun sarana prasarananipun dereng canggih. Senajan pendidikan agaminipun sae niku tiyang sepuh jaman sakniki niku domoh, Pak. Mboten burun. Nah niki tentunipun benten kalih Ibrahim. Nah, Bapak Soibu, tentunipun idealipun niku nggih sarana para sarana pendidikan niku nggih sae. Ya keramik, ya canggih. Ning agamane ya top, ngoten lho maksude. Niku nek saged ngoten niku nggih monggo. Ning nek cara ken milih iki sekolahan fasilitase masyaallah gratis ora bayar, ning pendidikan agamane seminggu ping pindho. Ming rong jam tok, kali niki cara sekolahane ming gedhek. Nggih, fasilitasipun minim lek bayar. Ning agamane niku sae. niku mang milih sing nomor loro niku, maksudnya ngoten nggih. Sak niki rak kathah tiyang sepuh niku, wis sekolah sing penting gratis. Wah, padahal niku mboten diulang agama. Mengke kelas 5, kelas 6 lek njaluk udud. Ngayal pake jemurit. Ya niku salahe sapa? Ya salahe bapake. Nggih ta, mergane napa? Mboten ngutameaken masalah agami. Ngaten lho. Terus pendidikan anak niku sing penting agaminipun bapak ingkang kula hormati. Niki sing pokok bapak-bapak, sebab mengke sing penentu kebijakan ten keluarga niku bapak. Iya toh? Mungkin jenengan ingkang kuwasa babakan pendidikan anak. Ya mbok wedok niku kudu diarahke, kudu manut kali jenengan bab agami. Ampun ngantos kalah, sebab kadang-kadang enten kok nggen keluarga niku enten kula nggih nate napa niku nate ningali bapake karepe anake nang pondok, ibuke ora setuju rame. Niku nggih mengke arek kuat-kuatan. Nek kuat bapake ya anake nang pondok, nek bapake kalah ya anake mbuh sekolah ngendi. Neng genten kosok wangsulipun ibuke sing top. Wis pokoke anake dhewe kudu ning pesantren, bapake sing ora setuju. Wah niki musibah niki. Lah nggih terus mengke terus bapake ngeyel, ora tak ragati lho kowe. Mesti ngoten iku kok. Subhanallah. Terus kala wau wangsul Pak nggih, sok ben nek golek mantu lanang sing duwe agama. Nek ora mungkin nek ngoten iku nggih. Putune jenengan sing dadi korban nggih. Nantos akhir pun wonten ibunipun akhire nggih nyambut gawe piye kagem biaya mondok putranipun. Nah niku. Nggih. Terus niku usaha nomor kali. Prinsip pendidikan niku sing penting agamanipun langkung rumiyin. Engko bab donya wis gampang. Nggih. Allah Subhanahu wa taala sampun paring janji man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fala yuhyiyanahu hayatan thayyibah. Sapa sing nindakake amal saleh mbuh lanang mbuh wadon dheweke iman bakal diwenehi penguripan sing becik. Niku janjine Allah. Wong niku nek nindakake amal saleh iman mesti uripe becik. Mboten mesti sugih ning uripe becik. Cara melarat nggih dadi wong sabar. Niku cara sugih nggih mboten sombong. Nggih. Terus nyuwun ngapunten kata lho Pak, swara-swara ten jaba niku alah. Sekolah neng pondok sinau agama ki entuke apa? Nek sok ben arek nyambut gawe apa? Ngoten niku kata. Sebab nyuwun ngapunten kathah tiyang sepuh niku mlebokke anake ten pesantren niku terakhir. Wis mentok ning ngendi-ngendi ra ketampa. SMA 1 ra ketampa, SMA 2 ya ditolak, wis mentok entek ya wis timbangane ra sekolah, mlebokke pesantren. Niku kleru. Kleru. Sing penting niku sak niki Pak, subhanallah. Nggih. Tiang-tiang ingkang ngertos agami niku digoleki lho Pak. Sak niki kathah. Misalipun wonten nggih universitas-universitas terkenal niku buka kesempatan kuliah nggih napa kedokteran napa-napa langsung mboten tes. Syaratnya siji, hafal Quran 30 juz. Terus jenengan lek duwe anak hafal Quran 30 juz. Nggih. I napa? SMA ni jurusan IPA mlebu kedokteran bleng ten UNS mriku. Mboten tes. Nggih. UNS, UGM Semarang niku napa? Undip, UI, oh niku goleki Pak niku. Jadi yang digoleki niku saat ini mahasiswa-mahasiswa yang ngerti agama, jan-jan niku. Niku. Dadi sampun kok walah dipenke agama niki arep uripe sok ben piye. Masa depan niku wonten tiang-tiang ingkang nggadahi agama. Wal akibatu lil muttaqin. Niku janjine Allah. Niku nomor kalih, Pak. Dados nek milih sekolah, niku sekolahan sing pendidikan agaminipun paling sae. Ampun pas gratis. Nggih. Ampun pas sekolahane enten asine. Ya fasilitasi komputer upeh, ampun niku ditonton sing diulangi apa? Nih niku. Sebab mungkin gak pak nih, nek misalin jenengan sekolah ke anak so maca Quran duwe hafalan, niku rak wong maca Quran niku sak huruf 10 kebaikan lah. Lah anak dhewe ngapalke terus, awake dhewe niku otomatis untuk ganjaran mulu pak. Ngaten lho. Ini sesasi satu saya ketok ya murah tau pak. Ganjaran sak menon apa enten sing adol. Enten cara enten diborong mawon pak. Lho niki bayar 150. 150.000 sesasi berarti sedina pinten pak? Pinten? 5.000 nggih pak nggih. 5.000 anake dhewe maca Quran. Nggih, pinten ayat niku? Pinten huruf ya lek salat lek donga anake dadi manut gitu niku ampun kok 5.000 pak cara entuk dituku wonten ya sedina 100.000 ora apa-apa murah sadhiwan. Nomor 3. Kalau lingkungan ingkang sae. Nah, niku sami dalilipun kami. Nggih. Ibrahim ninggal Ismail niku dipun tinggal wonten sekitar Ka'bah. Niki nedhaken apa pentingipun lingkungan ingkang sae. Lha mangke mangkatoske, Pak, mangkatoske. Bocah kuwi nek omahe cedhak masjid karo sing omahe cedhak nggen PS-an niku beda. Gila, beda apa beda? Nenek masjid ada neng masjid melayu neng masjid. Nenek PS tapi golek itu tetap beriku ya kan. Sora mulai ini ku ngekin terus. Ini jago niki tiang sepuh, tiang sepuh. Niki tiang sepuh niki. Sepindah beli tiang sepuh. Nenek ajeng kontrak oma. Nenek ajeng damel oma. Niku mang tonton lingkungan isi. Yeah. Senajan murah ning masyarakate tukang mendem ngojo tuku temriku bahaya ya awake dhewe mungkin iso nahan lah anake wong sebab enten tiang-tiang niku nggih kadang-kadang jahate nemen Pak karo wong tuane rawani niku sing dirusak anake anake dolan celuk niki lah dijari ngrokok. Anak itu dia jadi merokok, karo cah nom nom ni pun, tu ni agak repot dari awal itu. Cak makin dibayari. Lo ni pun, orang iso ngelawan bapak eh, anak eh sing dirusak. Ni pun nak lingkungannya buat ni. Cerita yang kang kados ngaten ni pun kuantah pak kuantah. Terus monggo lingkungan cedak masjid, cedak pesantren, cedak sekolah nengang saya, wah niku nikmat luar biasa. Ya. Yeah. Niku omongane cah cilik-cilik ngono ya beda, Pak. Nggih. Yeah. Lingkungan gen pondok kalih lingkungan gen liyane niku. Cara cah cilik dolanan ngoten niku. Niku omongane pun beda. Pun beda. Ternyuh jenengan mengke saged napa istilahipun ngrungokke omongane cah cilik-cilik sing enten pondok niku. Lho napa enten dolanan, pasaran cah cilik gitu. Pasaran niku kali ngapalke Quran niku, Pak. Pripun? Nggih. Nek sing liyane ra nggih. Pasaran kali nyanyi oplosan. Nah, niku lho. Bedane nggih lingkungan, Pak, lingkungan. Nggih. Jadi lingkungan itu mang pilih ke dinggo anake dhewe, Pak. Milih ke niku nggih jane ya dinggo awake dhewe. Lho niku masyaallah. Nomor sekawan milihaken guru ingkang sae. Guru nggih. Doanipun Rabbana niki dongane Ibrahim lho Pak niki. Nalikanipun ninggal Ismail sampun rodok tebing ngadep Ka'bah Ibrahim donga. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Innaka antal azizul hakim. Ya Allah, mugi panjenengan utus kagem penduduk mriku, penduduk Mekah niku, setunggalipun rasul saka kalangan piyambak. Ingkang rasul niku maosaken ayat-ayat panjenengan, ngajari tiang-tiang mriku Al-Qur'an lan sunnah lan ngresiki masyarakat mriku saking akhlak ingkang boten sae. Lho niki, dongonipun Ibrahim supados masyarakat Mekah niku pikantuk guru ingkang sae inggih menika rasul. Lho, rasul niku guru, Pak. Sebab tugasipun apa? Yu'allimuhum. Ngajari wong-wong niku Al-Qur'an lan sunnah. Dados rasul niku guru. Sehingga profesi nggih, gawean dadi guru niku jane ya melu gaweane Rasulullah. Ning kadang ora kuat. Bab nggih rekoso, Pak, mulang niku rekoso. Dados mang milih kagem anak kula panjenengan guru ingkang sae. Niku ngatos-atos langkung-langkung jaman nggih akhir-akhir niku kathah berita, Pak, nggih. Berita guru yang kurang ajar, guru merkosa murid. Niku ya Allah. Gak niku mboten kok murid yang gede SMA ngoten nggih rodok patut to diperkosa ngoten. Rodok patut. Lah niki sing diperkosa niku cah TK. Dadi sampun nyepelekke, Allah dik TK gurune sak-sake. Wah niki ternyata kasusnya kuata. Bocah-bocah TK niku diperkosa kali gurune. Nggih. Dadi. Nggih. Ora guru lanang, ora guru wadon. Nggih, niku kudu ngati-ati. Dadi nek milih sekolah niku wau, kurikulume ditonton sik. Sing diwulangke napa? Bar niku mang tonton guru-gurune. Guru-gurune iki duwe agama apa ora? Ngoten lho. Ampun Pak, wah iki sekolahe mentereng, sekolah internasional. Sekolah keten-keten, gedunge mewah. Kurikulume ya apa ning gurune bejat. Ampun sekolah ten mriku. Bahaya. Ditingali, Pak. Nggih. Klebet misalipun kula panjenengan misalipun kedah ngundang guru les. Guru les teng omah niku nggih mang pilih. Ampun sembarangan. Wong ku malah ngajari kekafiran ya iso apa. Nek ana mboten ati-ati mulang perkara sing elek. Padahal lese les matematika. Nek jenenge guru arupane jagongane mboten ning ming angka terus to. Tekoni tau nonton film apa? Nonton film bareng karo aku wis iso lese ning kono wae iso. Nah niku. Ya terus milih guru ingkang sae. Nggih. Sadhiwon jamaah ingkang kawula hormati. Kita melompat riyen, Pak, nomor 10. Poin nomor 10. Gatosaken perkawis keduniaan. Dados Ibrahim alaihissalam niku boten namung ngepenke bab agami, ngantos nglirwakaken perkawis-perkawis kebutuhan pokok kadunyan. Nah, kan enten tiyang niku ekstrem wis pokoke donya tok ae. Napa agama tok wis rasah diurai babakan donya. Nggih enten. Niku kelentu, Pak. Sebab Allah Subhanahu wa taala ngimutaken kula panjenengan wabtahi fima ataqallah min daril akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Golek ana apa sing dijanjekke dening Allah saka negeri akhirat niki pokoke. Pokoke niku pendidikan agami, Pak. Nggih. Nek aja lali bagianmu saka perkara donya. Dados mboten kok terus urusane donya niku terus disepeleke terus ditoke wis ora digagas mboten. Nah, niki saged dipentingali. Bile Ibrahim alaihissalam nalikanipun ninggal Ismail kali ibunipun wa wada'a indahuma jiraban fihi tamrun wasiqa'an fihi ma'un. Niku nalikane ninggal ibu Ismail kali ibune ten Mekah niku Ibrahim nggih ninggali napa sak kantong kurma kale sak kantong banyu ben urip ngoten lho maksude. Sebab nek mengke ora digawe apa-apa nggih mati to, Pak. Lah nek mati fungsine napa? Manggon ten mriku mboten kelampahan wong karepe ben ibadah. Lah sakniki arep ibadah piye ngutengi luwe semaput. Nggih to? Lah niki. Dados babakan donya niku monggo sekedar cukup. Sehingga kalau mau nek fasilitas sekolahan niku tesih patut nggih mboten masalah, ngoten lho. Terus ampun napa menika dipun dadosaken ukuran sarana prasarana niku mau. Kowe nek ora keramik ora nek ora anu ora akhir pun lentu niku. Ning nggih enten sing pokoke agama sliyane ra digatekke. Nggih. Lah niku nggih kelentu. Sing monggo. Sing pokok niku ndidik babakan agami ning bab donyane nggih ampun keri. Ngaten lho. Nah, sakniki rak anu janjane. Masyarakat niku enten sing ngepenke bab donya, mboten gagas akhirat, mboten gagas bab agami. Nggih. Ning ngenten masyarakat niku wis sing penting agama, donyane sembuh. Mboten digagas. Niku nggih enten. Sing kuwi enten, Pak. Tiyang niku bucah niku, bucah niku. Niku nggih lucu. Nggih. Ngelokke bis niku, Pak. Bucah sok gedhe ya urusan umur-umur SMP ngoten. Enten bis gedhe ngoten lho, Pak. Niku nyebutan apa? Wah, bise lemu. Wong bis kok lemu iki piye? Ngoten lho. Bise lemu. Kan kudune bise napa? Gedhe ra ngoten ta? Kan mergo ora tau sinau bab ngoten niku. Padahal niku nggih penting. Sinau IPA niku nggih penting wong mengke wonten bab fikih niku wonten bab serangga barang ya, Pak. Lah serangga iki apa? Ora tau sinau IPA nggih mlumu ngono. Lah niki nek saged gabungke niku rak sing paling top. Ngoten lho. Sakniki niku kuwata tiyang sepuh niku pengine lho Pak niku pengine anake niku ya ngerti agama. Ning ya bab ilmu donyane ya entuk. Ora ngoten. Karepe niku anake niku dokter. Hafal Quran ya dadi ustaz. Ngoten ta Pak nggih? Pengine ra ngoten niku to? Napa insinyur ya ustaz. Karepe ra ngoten niku. Lho nek saged masyaallah. Ngoten lho. Ning nek mboten sing penting niku perkara agamane sing kecekel ngoten lho. Nah, sakniki alhamdulillah. Nggih. Kula panjenengan niku pinaringan nikmat ingkang ageng, Pak. Nikmat ingkang luar biasa. Nggih. Njenengan duwe sekolah tenetan mriku. Niku nggih sekolah resmi, Pak. Tegese nggih terdaftar wonten Kemendikbud. Nggih, ten pemerintah. Nggih, terus pelajarane nggih enten bahasa Indonesia, matematika, IPA lan sak piturutipun. Ning pun diseleksi. Sebab nek manut ngene asline niku wah rusak. Nggih, mengke isine niku critane kancil nyolong timun ngoten niku. Nggih buku asline lho. Niku pun kula ganti, pun kula ganti. Nggih diganti kalih cerita Islam. Nggih, misalipun perang Badar lho, rak mantep to niku. Ning tujuane pembelajaran bahasa Indonesia saged. Terus niku pelajaran umum nggih wonten, pelajaran agami niku langkung kathah, Pak. Niku 65-35, Pak. Nggih, 35 pelajaran umum, 65% pelajaran agami. Pun luar biasa. Wis sejak lek murah ya anak iso maca Quran, iso salat. Saniki kelas loro pinten jus? 2 jus sunan. Oh, kelas loro wis rong jus lho Pak, ngalahke awake dhewe lho iki. Ngene to? Jadi. Niku mengke lulus ijazah yo resmi payu. Nggih, nglanjutke SMP ten pundi men payu. Nggih. Duwe hafalan 6. 6 niku paling sithik. Sebab niki targete kliwat. Terus kelas loro niku targete rong jus niki pun enten sing kliwat. Rong jus punjul. Niku mungkin nek saged. Nek saged lho niku jenenge cita-cita. Nggih nek saged niku anake dhewe niku lulus SMA. Ya ngerti agama sing bener, hafal Quran duwe ijazah. Dadi nek arek kuliah ngoten ya mantep. Rakyat seneng. Anak lulus SMA hafal Quran, masya Allah, luar biasa. Nopo saged Ustaz? Ya iso, jelas iso. Wong kula pun praktek. Nih kula pun praktek. Nih, niki lulusan aliyah niku sampun kathah ingkang rampung Quranipun. Langkung-langkung sing putri niku kuatah. Nih, anak kula kelas loro aliyah niku pun rampung. Nih, niku sekolahe ke TK ngantos aliyah niku ten kene kula piyambak. Niki sak niki kelas loro pun rampung Qurane 30 juz. Nggih usahane nggih mati-matian, Pak. Dorong kula panjenengan kula tiyang sepuh nggih ndonga kasih dorongan, ayo. Kowe pokoke nek hafal sak juz 100.000. Semangat, Pak. Engko rampung 30 juz tukokke napa? Cara didit nonton, ayo umroh. Wah, semangat. Umroh ya murah, nek sing di duit. Maksudnya nek dibandingke ganjarane niku lho, Pak. Umroh niku 20 juta. Lho nek awake dhewe niku anake hafal Quran, niku sok mben ten swarga niku tersirahe dhewe niku enten topine. Mahkota. Niku sing cahayane niku ngalahke sorote srengenge kok. Niku menapa mboten ngedap-edap. Niku wong tuane kaget, ya Allah, kok kula pikantuk kados ngaten niku enten apa? Amalan kula napa? Oh, kuwi mergo anakmu hafal Quran. Wis 20.000 tuku ngono. 20 juta entuk niku ora nggih. Murah to kok niku. Nek didit, nek ora didit nggih. Piye carane ngoten mawon. Nggih. Terus monggo. Perkawis keduniaan niku nggih tetep digatekke ning ampun nemen-nemen. Tetap diulang, Pak. Dari sekolah niku nggih diajari basa Jawa. Mungkin sebagian tiyang niku nggo apa basa Jawa kuwi ora penting. Ora penting. Ora ana kaitane karo agama. Nah niku kleru. Ya kleru. Ya mungkin jenengan misalipun ajeng dakwah teng nggon kampung-kampung itu sing ora ngerti bahasa Indonesia ora nggunakake basa Jawa to, Pak. Kula nate gadah rencang niku. Ceramah langsung teko niku sak masjid raya niku kebak pung. Ceramah pung. Terus niku sak jamoten podo Bali, Bali, Bali. Ngantos dhuwur niku pun karek separo. Niku ustate takon kali panitia iki ono apa? Apa lek ku ngomong ya ana sing tersinggung apa piye? Ternyata siji, Pak. Ustate niku ceramah ngagem bahasa Indonesia. Pesertane sing teko niku ora mudeng bahasa Indonesia, mudenge basa daerah. Lah ngopo? Niku ora padha karo ngrungokke siaran berita Mandarin to, Pak? Ya wegah to. Semule ae nggih to. Ora mudeng kok. Nah niku. Niku penting. Dados ampun kok ngopo ndak diulangi bahasa Jawa barang? Ngopo ndak diulangi matematika? Lho, memang warisan niku ora hitungane nggo matematika. Ngono lho. Dados enten tiang-tiang ekstrim ning mboten berpikir panjang. Ngoten lho. Tetapi yang penting niku agami pokok ning ilmu-ilmu dunia niku ampun ditinggal ngoten mawon. Nggih. Wangsul wonten nomor gangsal, Pak. Nggih. Ibrahim alaihissalam menika paring tulodo. Nggih, keteladanan. Dados nek kula panjenengan pengin anake dhewe niku saleh, ngira niku nggih awake dhewe kudu saleh langkung rumiyin. Sebab ingkang naminipun putra niku rak ming nyuntu. Langkung-langkung menawi putra niku tesih alit, Pak. Niku anane mung melu-melu. Sing dianggep apik niku nggih apa sing ditindakke wong tuwa. Elek napa sing ditinggalke wong tuwa. Mengke nek wayahe sekolah niku sing dianggep apik niku napa sing ditindakke gurune. Jadi kalau mau napa milih guru sing becik. Sebab anak niku kuat, Pak. Nyontone niku kuat. Melu-melune niku kuat. Ngoten. Sehingga kula panjenengan nggih kedah ngaten. Sehingga doanipun napa? Waj'alna lil muttaqina imama. Kula nyuwun dipun dadosaken imam tulodo kanggone wong sing takwa. Niku mboten mungkin kula panjenengan kok dituke wong sing takwa nek awake dhewe ora takwa. Mboten mungkin. Ngono lho. Wonten mriki kasebat wonten Al-Baqarah, idqala la rabbu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ngelingono nalikane Allah dawuh marang Ibrahim, aslim. Kowe manuto. Ibrahim jawab, aku manut marang sing nyiptake alam dunya. Wa wasabiya Ibrahimu bani wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim menehi wasiat marang anak-anake. Semono uga Yaqub. Yaqub niku putune, Pak. Yaqub niku putranipun Ishak. Ishak niku putrane Ibrahim. Terus Yaqub bin Ishak bin Ibrahim. Hei anak-anakku, sak temene Allah wis milihke kanggo sira agama iki, agama Islam. Kanthi mengkono sira aja pisan-pisan mati kejaba sira ana kahanan muslim. Nah nek anake kon Islam, niku wong tuane ya kudu Islam. Nek anake kon salat, pengin anake salat ya wong tuane kudu salat. Oh nek masjid. Bapake ora mangkat. Lah niku mengke ning anake niku lek bantah ming gampang. Aku bareng karo bapak kok. Bapake ora mangkat ya. Lah niku. Terus monggo Pak, tulodo. Contoh. Terus tiang sepunuh monggo ngatos-atos. Napa sing diunekke, napa sing ditindakke niku mengke ditiru kali anake. Pun to manggatoske, manggatoske. Langgu-langgu nek cah cilik ingkang nembe napa latihan ngomong niku umur 2 tahun, 3 tahun niku wis niku omongane wong tuwa wis ditirokke kabeh. Sehingga ngati-hati, ngunak awake dhewe misuh, anake dhewe ya misuh. Bapake ngunakke ibuke. Wong wedok kurang ajar. Anake ya melu-melu. Njaluk susu ra entuk-entuk. Wong wedok kurang ajar nggih melu ngoten niku. Padha melu bapake. Sehingga monggo ngatos-atos. Nggih, nek pengen anake saleh, monggo Pak, awake dhewe nggih kudu saleh kados dene Ibrahim. Gitu. Ibrahim dawuh anake muslim, piyambakipun ugi Islam. Nomor 6 niku monggo Pak, ngajak anak bareng-bareng nindakke amal soleh. Ampun mikir awake dhewe to. Nggih, dados kula panjenengan ampun mikir awake dhewe. Salat-salat dhewe, poso-poso dhewe, wis anake ra digatekke, ampun. Dijak bareng-bareng kados meniki. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Ngelingono nalikane Ibrahim bangun pondasi Ka'bah bareng karo Ismail. Niku. Bareng dadi Ismail dijak bangun Ka'bah bareng-bareng ora kok wis bangun dhewe wis kowe dolan kono sak karepmu le. Supados anak niku napa nggih terlatih saged diarahke lan sak piturutipun. Nggih. Selajengipun terus ngawasi, terus paring nasihat lan wasiat. Nggih kados poin nomor gangsal kalawau. Terus ampun kendap pak, ampun kalah kali anak e. Ya wis kandhani bola bali kok ngeyel wis karepmu. Ampun, gitu. Terus. Nggih. Sebab niku wau tugase awake dhewe niku mengilike mengajak. Perkara bocah niku dadi soleh napa mboten niku urusanipun Allah. Niku. Nah niki anggenipun ngawasi, anggenipun ngarahaken paring nasihat dumateng putra niku nggih sak matine. Mbok sing mati awake dhewe napa sing mati anake sik, pokoke sak matine. Lah niki kesalahan tiyang sepuh. Langkung-langkung wonten masyarakat mriki. Nggih, niku biasane nek anake pun rabi pun nikah niku dianggep pun rampung. Gitu? Tanggung jawab tiang sepuh dumateng putra dianggep sampun rampung. Wong wis rabi wis tak nikahke, berarti dheweke iki wis gedhe. Wis iso mikir. Niku klien tua. Ibrahim alaihissalam nate nggih tindak Mekah nilii Ismail. Ismail wektu niku pun duwe bojo. Nah, dugi mriku ndralae Ismail mboten enten ketemu kalih mantune. Tekon, piye nduk? Bojomu piye Ismail kuwi, anakku kuwi menurut kowe piye? Wes, urip pare Ismail rekoso, Pak. Ngeten. Oh, ngono ya. Ismail mulih langsung dipanggil kali Ibrahim le, kae palange lawanmu kae ganti neng. Paham istilah niki, Pak. Maksude bojomu kae jolno. Niku palang pintu. Bojomu kae jolno wis pegaten wae, kowe ora apik. Kae bojo sing ora apik, ngresula. Ngene. Oke. Dene padahal Ismail pun nikah ya ta. Ning dikandhani kali Ismail, kali Ibrahim, diarahke, tetep diarahke kali Ibrahim. Wis. Akhirnya dipegat tenan, Pak. Nikah melih Ismail niku. Wah, setunggalipun dinten Ibrahim dugi melih mriku. Kami ora ketemu Ismail, ketemu kali mantune, takon padha piye, Nduk? Anakku Ismail iki piye dadi bojomu? Oh, niku tiyang ingkang sae. Ngeten. Oh, Ismail mulai panggil meneh. Hei, lawangmu kuwi kuwatono. Bakono lawangmu kuwi. Aja nganti pisan-pisan udul. Nah, tegese dipertahanke. Aja nganti dijolke. Nah, niku. Lha niku padahal wis rabi ping pindho, nggih ta? Tetep diarahke. Ampun kadang-kadang kula panjenengan enten lho tiyang sepuh niku dilapori, Pak, putramu kae kok dadi ngene-ngene mbok dikandhani to, Pak. Walah wong wis gedhe tuwa, ya wis di anak akeh, masa aku ya dadak ngandhani. Lho niku ora kleru niku. Tetep diarah. Tanggung jawab pendidikan niku sak matine. Mbuh awake dhewe sing mati, dhisik napa anake sing mati? Terus anu sing penting. Selanjutnya niki sing penting, Pak. Didik anak supados jadi salat. Didik anak supados jadi salat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, mugi panjenengan dadosaken kawula lan anak turun kawula kalebet tiyang ingkang jejekaken salat. Niki donga. Didongake, Pak. Anak putune awake dhewe niku monggo didongake supados terus saged jadi salat. Bab salat niki pokok nek nek salat wis ora iso mesti liyane luwih ora iso. Saya ngomong ke dipun didik Pak. Salat dibiasake. Pokoke nek anake urung salat ku mangeleke terus wis sak jele-jelei. Muru auladakum bis-salati wa abna'us sabq. Wadribuhum wa abna'us asr. Perintahno anakmu kon salat nalikane umur 7 tahun. Gebuken nalikane umur 10 tahun. Lha niki mboten ateges langkung ngenteni 7 tahun lah lagi tak kongkon salat mboten. Kira-kira pun tamyiz, kira-kira anak niku pun mudeng nggih dikon salat. Langkung-langkung zaman sakniki, Pak. Pendidikan niku langkung maju. Sakniki bocah-bocah TK. Bocah TK niku rak umur 7 tahun to niku. Niku mengke setahun diajari ngoten pun iso salat. Pun iso salat. Nggih. Bacaanipun komplit. Lengkap. Nggih, dados 5 taun niku pun dhewe iso salat. Mung karek kula panjenengan tiyang sepuh jagi biasake. Nek ten sekolahan kan sekolahan sing ngurusi niku. Nggih, dhuhur asar niku pun dilatih, Pak, ten sekolahan. Sekolahan TK SD niku. Dhuhur asar. Lah mungkin nek pun mule niku tanggung jawab jenengan. Sehingga monggo kudu sinkron antarane sekolahan kalih tiyang sepuh ten omah niku kudu sinkron. Nang sekolahan diajar salat-salat dan cepet adzan dan mangkat. Engko bapake nang omah maghrib ora salat ya ora apa-apa le tenang wae. Kuwi cek cilik sok ben wae lek nang salat. Ngoten niku. Kadang misalipun napa pas dijak dolan nggih terus mlebu waktu salat krungu azan anake niku geger niku Pak salat sik Pak, Pak salat sik Pak. Wah niku monggo disinkron ki ampun malah senen niku nek kokan rewak duk kene ngene lho. Salat engko ya entuk. Wah niku mengke terus sekolahan rusak niku mengke akhire. Terus monggo niki sinkron kudu sinkron. Nah niki penting, salat niku penting. Sebab innas salata tanha lil fahsya wal munkar. Selanjutipun kula panjenengan kedan jagi putra saking rencang ingkang mboten sae. Ben dilokke wong tua sing kolot rapopo. Bab kadang-kadang tiang sepuh niku wedi. Wah, kae nek apa? Apa milih ke kanca niku milih-milih kok. Ora saben bocah ki entuk srawung karo anake. Mboten napa-napa, jan kudu ngono ha nek. Niku mengke nek kancane elek, wis anake dhewe dadi elek, wis genah niku. Ngene to? Dadi misalipun ana wong loro, sing siji apik, sing siji elek, niku gampang sing elek nulari. Ngoten lho. Sing apik dadi elek kuwi luwih gampang ketimbang sing elek dadi apik. Sehingga ngatos-atos, dijogo tenang, Pak. Aja peh kekancan terus bebas wis kowe arep kanca karo sapae terserah mboten ngaten. Langkung-langkung kanca cedhak. Almaru ala dini khalili. Wong kuwi gumantung kanca cedhake sapa. Kanca raket. Sehingga kalebet wonten mriki napa menika? Istri, sehingga kalau wau napa Ismail. Nah, supados megat bojone sing mboten sae niku wau. Bab niku kelebu kanca sing paling cedhak, Pak. Suami istri niku saling mempengaruhi. Sehingga monggo. Nah, mengke ten sekolah nggih ngaten. Ten sekolah niku nggih guru-guru enggak ada tanggung jawab ngawasi. Oh iki nek ana bocah sing elek-elek iku perhatian khusus. Nggih, bocah-bocah sing akhlake mboten sae niku perhatian khusus. Nggih. Selanjutnya nomor 11 sampun. Nomor 11, usaha kados pundi putra menika saged terhindar saking perkawis-perkawis ingkang boten sae. Nggih, khususipun kesyirikan, nggih dosa-dosa. Nomor 11, semangat supados istri lan anak menika kelebet golongan tiang ingkang soleh. Sebab kalau wau istri niku ra ibuke anak-anak. Ibu niku sing paling cedhak kali anak kula panjenengan. Lah nek ibuke elek niku mengke anake ya dadi elek. Sebab sing gula wentah sing didik niku ibuke niku wau. Selasihipun kados pundi putra menika saged dipun tresnani dening tiyang sanes. Nggih menika kanthi nindakaken perkawis-perkawis akhlak ingkang sae. Nomor 11, musyawarah saderengipun maringi dawuh dumateng putra. Dados sadurunge merintah marang anak niku nek iso anak ini ku dijak musyawarah si, iki pilih, iki ono gawean ini, iki ono dawuh ini, menurutmu pilih ya. Ini kados dini Ibrahim nalikane pun apa pikantuk dawuh supados nyembelih Ismail. Niku mboten kok langsung Ismail digweret, dibroke, sembelih mboten. Niku rak Ismail dijak musyawarah si. Ya bunaya, ini arafil manami ani adbahu kapang durmada taro. Anakku aku entuk mimpi dawuh supaya nyembelih awakmu. Nek menurut awakmu piye? Ditindakke apa ora dawuh iki lho, dijak musyawarah sik. Sebab mengke nek putra niku sampun purun diajak musyawarah, niku insyaallah menawi nindakaken niku nggih mantep. Mantep. Nah, ingkang terakhir Ibrahim niku ngrumiyenaken ketaatan dumateng Allah ketimbang rasa tresna marang anak. Niki sing kathah tiyang sepuh jaman sakniki ingkang salah. Kita tiyang sepuh niku luwih mentingke anake ketimbang Allah. Misalipun anak niku nyuwun setunggalipun perkawis, padahal perkawis niku kelebet dosa lan maksiat. Niku biasane wong tua rak mboten tegel to, Pak. Wah, engko timbangane nangis, wah engko gak gulung-gulung sisan, iku akeh wong tamu, wah engko isin. Nah, ngoten iku lho. Nah, ini mungkin akhirnya pun nak kulo panjenengan kalah. Anak ni ku ngerti. Ongko nak jaluk ngono kui nak pas ono tamu. Yes, ku nak ono tamu, yes kena. Yes, bapak tetap nyein orang mungkin orang. Yeah, ni ku kelarunya tentang beriku, tentang lain. Nah, meskipun kulo panjenengan tetap ngerumiyenaken ketaatan dumateng Allah, katresnan dumateng Allah ketimbang katresnan dumateng anak. Nangis nangiso, wong kuwi perkara dosa. Mbok ngantek entek antek ucul mripatmu nangiso ora arep tak wenehi. Kudune ngono. Niku mengki anak ya mikir, oh aku ngasek keseling nangis ternyata ya ora dikeki sesuk wis ora meneh, ngoten lho. Niki mengkur karek tegel apa ora kok, Pak? Nggih ta? Nah niku. Tapi lah niki Ibrahim niku ora luar biasa, Pak. Keislaman Ibrahim, ketaatanipun Ibrahim dumateng Allah niku luar biasa. Ujianipun Ibrahim niku dahsyat, Pak. Nggih, Ibrahim niku rumah tangga dangu mboten gadah putra, ngantek sepuh. Garwane mandul. Nggih, suwi mboten gadah anak, lajeng dipun paringi napa? Ismail. Rak seneng ta, Pak? Suwi ora ndek anak terus diwenehi anak, seneng. Ning terus didhawuhi napa? Kon gawa ning Mekah niku wau. Kon ninggal ten Mekah. Niku ora nggih abot ta, Pak? Nggih. Acara awake dhewe ngoten suwi ora ndek anak terus awake dhewe kon pindah nyambut gawe nyang Surabaya ngoten pun mboten tega kok anake mesti digawa napa gaweane ora dinyangi kok. Niki Ibrahim niki. Nggih. Selanjutipun nalikanipun Ismail sampun remaja. Nggih, cara-cara sakniki nggih SMP SMA ngoten niku. Wis iso mbantu. Bantu gaweane wong tua kok kon nyembeli. Ismail belen lho niku. Niku nek awake dhewe ra ya walah iki piye ta iki? Anak sing tak senengi mosok kon belen. Ning Ibrahim langkung ngrumiyenaken ketaatan dumateng Allah ketimbang katresnan dumateng anak. Niki monggo. Nggih. Kula panjenengan ngaten. Niku mengke nggih kasuse kathah, Pak. Kasus perkawis ingkang kula panjenengan dipun ajepaken antawisipun ketaatan dumateng Allah lan katresnan dumateng putra. Cara anake njaluk nonton TV sing acarane mboten beres. Nek awake dhewe mateni nangis. Nah niku kadang-kadang kan mboten tega. Ya wis nonton sik sedih lo ora apa-apa. Nah, akhirnya mungkin sedih lo disuwi, Pak. Kalah. Kadang ibu-ibu nggih, wayahe salat. Nggih. Wayahe salat padahal anake nek ditinggal nangis. Pripun niku? Nggih. Neng kau nak gagas anak e, ora solat solat esok, entek waktu ni solat belum ngeten deh. Ani umum, dan ni sepindah male, nak caci le ni ku gur karean, kebiasaan apa? Wes didokok kono nangis nangis so tak solat sih. Ni ku anak nangis, neng ibu e solat terus. Ni ku hari kedua yo nangis, hari ketiga nangis, hari keempat esok nangis, ngerti? Nek ibu ngono kuwi wis ora mungkin wis mbok aku nangis geblak-geblak semaput ora mungkin ditulungi aku wis niku pun mikir ngoten lho niku mung karek awal niku awake dhewe niku tega napa ora insyaallah menawi kula pan ikhlas awit nindakaken ketaatan dumateng Allah Allah badhe paring pitulungan Allah badhe paring gampil sedaya urusan kula panjenengan. Neng nek ketaatan dumateng Allah kok dikalahke, wes niku kalah terus awake dhewe mengke. Nggih. Bapak saya Ibu mekaten ingkang saged kula teraken, mugi-mugi wonten manfaatipun menawi wonten perkawis ingkang dereng jelas monggo saged dipun tangletaken. Masih wonten wekdalipun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, pertanyaan. Ini kata napa menika tiyang ingkang nindakaken perkawis ingkang boten leres niku saking lulusan pesantren. Nggih. Nah niku kadang faktoripun kathah lingkungan kalau mau. Nah nek nyambut gawene iki nggone kaya ngono, lek kancane ya ora beres, nah niku biasane nggih gampil. Sehingga menapa ingkang sampun kula panjenengan gayuh nggih niku kedah saestu dijogo. Nyuwun ngapunten Pak, misalipun sakniki putra jenengan sekolah ten Al-Falah mriku. Sakniki pun entuk rong jus. Apalane rong jus. Terus jenengan pindah. Ya jenengan misalipun mergo tugas to, mergo tugas boten saged ten mriki pindah. Ten daerah ingkang boten wonten sekolahan kados ngaten, nonone sekolah negeri mang sekolah iki ten mriku. Niku kira-kira mengke anake pripun? Niku berarti sing elek kan mboten mboten pesantrene, mboten sekolahane sing rumiyin, gitu. Nah, nanging nggih lingkungan ingkang enggal utawi pancen niku kula panjenengan tiyang sepuh kirang man maksimal anggenipun jagi jaga putra-putri panjenengan. Misalipun nggih kepeksane pindah ya piye carane ben esok sekolah ning negeri wis mulai sekolah niku diguarap kalih ibunipun piye carane supados dipun jagi rong jus niku wau. Nah niku kedah ngaten wae. Nggih, terus sedaya menika faktoripun kuatah. Nggih. Ananging sepindah malih kados kala wau sampun kula teraken menapa ingkang kula panjenengan tindakaken klebet nyekolah ke pesantren, didik lan sanesipun niku usaha. Nggih, ingkang dipun dawuhaken dening Allah Subhanahu wa taala perkara mengke hasilipun kados pundi niku Allah sing nentokke, sehingga usaha lan kula panjenengan donga marang Allah Subhanahu wa taala. Ngaten sing doanipun Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, ampun panjenengan sesataken kawula sak sampunipun panjenengan paringi pitedah. Ngaten. Wallahu taala. Sampun menawi sampun kita cekapi mugi-mugi wonten manfaatipun lan mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala terus paring karo kenapa kanugrahan dumateng kula panjenengan dipun paringi gampil anggenipun didik putra-putri ingkang dipun amanahaken dening Allah dumateng kula panjenengan lan puncakipun mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala dadosaken putra-putri kula panjenengan menika putra-putri ingkang saleh lan salihah sehingga mengke saged kempal kanthi sekeca wonten ing alam dunya ngantos mengke wonten swarganipun Allah taala. Nggih, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.